بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجعل قبره عيدا، ومعنى جعله عيدا أي مزارا يعاد بعود الأيام أو الشهور أو الأعوام، كان يخصص زيارة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو بعد كل صلاة أو نحو ذلك. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن كان الغرض من المعاودة الصلاة والسلام على رسول الله، فليصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان، في أي مكان من الدنيا، في أي وقت من ليل أو نهار، فإن صلاة المصلي تبلغه صلوات الله وسلامه عليه، صلاة المصلي عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام حيثما كان المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أن الملائكة تبلغ هذا السلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فليكثر المسلم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كان وأينما كان، والملائكة تبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Setelah beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah adalah Nabi dan Rasulnya, hamba dan Rasulnya, dan beliau bersalawat ya untuk Rasulullah, demikian pula untuk keluarganya dan para sahabatnya. Beliau berkata: amma ba'd, kita masih di bab itu tentang keutamaan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis buku yaitu Al-Imam An-Nawawi berkata: wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai id, dan berselawatlah kepadaku di mana saja, karena sesungguhnya selawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburannya itu dijadikan id. Dan makna menjadikan kuburan sebagai id artinya yang diziarahi secara berulang-ulang, baik sehari sekali atau di dalam sebulan sekali atau setahun sekali, di mana dikhususkan ziarahnya itu ya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau setiap selesai sholat misalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal seperti itu. Beliau bersabda: la taj'alu buyut, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian menjadikan kuburan saya ini sebagai id. Wa sallu 'alayya, dan selawat dan berselawatlah kalian kepadaku, karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian ya berada. Karena kata beliau, jika tujuan kita adalah untuk berselawat dan mengucapkan salam, maka kita berselawat di mana saja kita berada di tempat di dunia ini, dan di waktu kapan saja. Kenapa? Karena selawat itu akan sampai ya kepada Rasulullah SAW di mana saja orang itu berselawat. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat akan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda: Inna lillahi malaikah sayyahin yuballighuni an ummati salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang bertebaran di muka bumi ini. Untuk apa? Yang menyampaikan kepadaku dari umatku salam. Maka hendaklah seorang hamba yang memperbanyak salawat dan salam di mana saja ia berada. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alai illa radda Allah alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. وهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبيان فضل ذلك والترغيب في ذلك. وليس هذا الحديث بصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام المسلم، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك كما تقدم. قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، بل إن حياته في قبره أكمل حياة برزخية. قد أكرم الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم بها، وهي أكمل من حياة الشهداء. ولكن هذه الحياة البرزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيا، وليست من جنس هذه الحياة الدنيا، بل هي نوع آخر، يحصل بها للنبي عليه الصلاة والسلام الإحساس بالنعيم وما جاءت النصوص بالدلالة عليه كرد السلام عندما تبلغه الملائكة. فهي حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا، وهي أكمل من حياة الشهداء، أفضل من حياة الشهداء. أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دندري Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku kepadaku sampai aku membalas salamnya. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memperbanyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang keutamaan itu dan anjuran untuk melakukan itu. Namun hadis ini tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa mendengar ucapan orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Ya, artinya tidak senantiasa mendengar semua ya ucapan-ucapan manusia. Akan tetapi Nabi SAW hanya ya dikembalikan rohnya ketika ada orang yang mengucapkan salam kemudian disampaikan oleh malaikat kepada beliau. Di mana beliau bersabda, ya, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada saya rohku sehingga aku bisa membalas salamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau di dalam kuburan adalah kehidupan barzakh. Bahkan ia adalah merupakan kehidupan yang paling sempurna. Kehidupan alam barzakh yang paling sempurna adalah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih sempurna daripada kehidupan orang yang mati syahid ya, di dalam alam barzakhnya. Dan tentunya kehidupan itu berbeda dengan kehidupan dunia. Tapi ia macam yang lain, di mana Nabi SAW merasakan berbagai macam kenikmatan. Dan telah ditunjukkan oleh nas-nas yang menunjukkan ya bahwa Nabi SAW yang menjawab salam dan padahal beliau berada di alam di dalam kehidupan alam barzakh. Dan tentunya sekali lagi bahwa kehidupan alam barzakh tidak sama dengan kehidupan dunia. Dan kehidupan Rasulullah di alam barzakh itu lebih sempurna daripada kehidupan para orang-orang yang mati syuhada, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan kepada beliau. Qala rahimahullahu taala wa an Ali radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يصلي عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه بخيل. والبخل صفة مذمومة يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها وأن يبعد نفسه عنها. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلف المرء شيئا، فإذا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه بخلا، ويكون بخل على نفسه بمنعها من أخذ النصيب العظيم والأجر، لأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. Kemudian dari Ali, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang bakhil itu adalah yang aku disebutkan di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadaku. Diriwayatkan Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan beliau. Dan bahwa orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah untuk Rasulullah SAW ketika disebutkan beliau, maka itu adalah orang yang bakhil. Ia adalah sifat yang tercela. Seorang Muslim wajib untuk membersihkan diri daripada sifat tersebut. Di mana bersalawat, demikian pula mengucapkan salam, sebetulnya tidak membebani seorang hamba. Ya, apabila ia tidak bersalawat, itu menunjukkan bahwa ia orang yang bakhil. Ia telah melakukan kebakhilan terhadap dirinya juga, di mana ia telah mencegah dirinya dari mengambil pahala besar, ya, dari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bukankah kata beliau bahwa orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali? Qala rahimahullahu ta'ala wa an fadalah ibn Ubayd radhiyallahu anhu qala سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن من آداب الدعاء وأسباب القبول والإجابة أن يحرص المسلم على البدء بالثناء على الله وحمده وتمجيده سبحانه، الثناء عليه بما هو أهل، ثم يتبع ذلك بالصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء وما أراد من خير الدنيا والآخرة. وإذا بدأ بالدعاء بدون ذلك يكون قد عجل، يكون قد عجل في دعائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن ينبه من جهل أمرا أو أخطأ أو وقع في مخالفة التنبيه اللطيف الرفيق الذي تحصل به المنفعة والفائدة كما هو هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Dan dari Fadlah bin Ubaid, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam sholatnya. Namun ia tidak mengagungkan Allah, tidak pula bersalawat kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya, lalu beliau bersabda kepadanya atau kepada yang lainnya, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memuji dengan memuji Allah, hendaklah ia memulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian silakan ia berdoa dengan apa yang ia suka. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara adab-adab berdoa dan sebab diterimanya doa seorang hamba, yaitu dia bersungguh-sungguh ya untuk memulai doanya dengan memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tentunya Allah berhak mendapatkannya. Kemudian setelah itu diikuti dengan salawat kepada Rasulullah SAW, setelah itu ia berdoa dengan apa yang ia suka, dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Maka apabila ia memulai doanya dengan tanpa memuji Allah, dengan tanpa bersalawat kepada Rasulullah, berarti dia sudah tergesa-gesa. Sebagaimana Nabi SAW yang bersabda dalam hadis ini, ajilah hadha, orang ini tergesa-gesa. Dan di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini juga, kata beliau, yaitu selayaknya kita untuk mengingatkan orang yang tidak tahu, atau ya orang yang jatuh dalam kesalahan, dengan ya nasihat yang lemah lembut, dengan nasihat yang baik-baik, ya, karena itu adalah merupakan petunjuk Nabi SAW. قال رحمه الله تعالى وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. وهذا فيه حرص الصحابة على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فها هم يقولون كيف نصلي عليك، أي ما هي الصيغة التي نصلي بها عليك، فعلمهم الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، علمهم كيف يصلون عليه وأرشدهم إلى ذلك. وهذا يبين لنا أن الواجب على المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ هذه الصيغة التي علمها أصحابه وكان ناصحا أمينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحافظ عليها. قالوا كيف نصلي عليك، فعلمهم عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يحفظها ويحافظ عليها، وهي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، ولا أكمل ولا أسلم ولا أفضل مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. Dan dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW keluar kepada kami. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, bersalawatlah untuk ya Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkahi atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat begitu sangat semangat ya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, mereka berkata kepada Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Artinya ya, bagaimana redaksi yang harus kami ucapkan ya ketika kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya membimbing mereka, mengajarkan mereka kepada ya tentunya sesuatu yang paling baik. Dan ini menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang yang mengaku dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia menghafal redaksi yang Rasul ajarkan kepada kita. Ya, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling memberikan nasihat kepada umatnya, orang yang sangat amanah menjaga amanah yang Allah amanahkan kepada beliau. Hendaklah ia menjaga ya redaksi yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya sebuah redaksi daripada salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seorang mukmin hendaknya menghafalnya dan menjaganya, ya, menjaga redaksi ini. Ini adalah redaksi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih utama daripada ya redaksi yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'd ibn Ubadah فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا بشير بن سعد رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، أي في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلوات الله وسلامه عليه هذه الصيغة العظيمة المباركة في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. Dan dari Abu Mas'ud al-Badri semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dan kami waktu itu berada di majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka berkatalah kepada beliau Bashir bin Sa'ad. Ia berkata, "Ya, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu bagaimana kami bersalawat kepada engkau?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam sampai-sampai kami berharap agar ia tidak bertanya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah ya Muhammad dan berkahi pula keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau ya maha mulia, maha terpuji lagi maha mulia. Adapun salam sebagaimana telah kalian ketahui dari riwayat Muslim." Hadis ini sama dengan hadis sebelum ini, di mana menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat ya, Bashir, seorang sahabat yang bernama Bashir bin Sa'ad ini berkata kepada Rasulullah, ya, bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berselawat kepada engkau. Itu dalam firman Allah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Lalu bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Artinya bagaimana redaksinya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan redaksi yang mulia ini, redaksi yang agung ini, yang tentunya tidak ada yang paling utama, yang paling ya mulia daripada redaksi yang Rasulullah SAW yang ajarkan kepada kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Humayd As-Sa'idi radiyallahu anhu qalu ya Rasulullah kayfa nusalli alayk? قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وهذا أيضا نظير ما قبله، والصيغة التي جاءت في حديث أبي حميد صيغة ثابتة، فإن صلى بهذه الصيغة أو بالصيغة التي جاءت في الحديث الذي قبله كل ذلك صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل ما يصلى به على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلمين أن يحذروا من تكلف صيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يحذروا أيضا من الصيغ التي تكلفها بعض الناس وأطلقوا عليها بعض الأسماء من باب ترغيب العوام والجهال بها، مثل الصيغة المشهورة التي تعرف عند بعض العوام بالصيغة بالصلاة النارية، تعرف بالصلاة النارية، وهي أن كما يذكرون أن يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك. وربما قالوا باستحباب في قراءتها 4444 مرة، وأنها إذا قرأها عند وقوع الكوارث والمحن أنها تزول وتحصل السلامة، فهذا كله من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى و اختراع أعمال وصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله بها من سلطان، على أن هذه الصيغة فيها مخالفات وفيها ألفاظ شركية وكلمات بدعية وغلو في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتكلف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله. فانظروا الفرق بين هؤلاء الجهال وبين الصحب الكرام. الصحب الكرام لم يخترعوا شيئا، جاءوا إلى النبي وقالوا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، وعلمهم وعملوا بما علمهم. فأما هؤلاء الجهال فأخذوا يخترعون ويعملون بهذه الأشياء المخترعة تاركين ما علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. فالواجب على المسلم أن يكون على أشد الحذر من ذلك، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. Dan dari Abu Humayd As-Sa'idi semoga Allah meridainya, ia berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah atas Nabi Muhammad dan atas istrinya dan keturunannya. Ya, wa ala azwaji wa dhurriyati kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim. wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati, dan berkahilah Muhammad dan istri dan anak-anaknya sebagaimana engkau memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Muttafaqun alaih. Hadis ini sama juga dengan hadis sebelumnya, di mana redaksi yang Rasulullah ajarkan dalam hadis ini adalah merupakan redaksi yang sahih, yang benar, ya. Apabila ia menggunakan redaksi ini atau menggunakan redaksi sebelumnya dari hadis-hadis yang sahih, maka diperbolehkan. Ini disebut dengan, ya, salawat Ibrahimiyah, di mana ia adalah merupakan salawat atau redaksi yang paling sempurna di dalam redaksi salawat. Dan kewajiban seorang mukmin adalah untuk berhati-hati. Jangan sampai ia membuat-buat redaksi-redaksi salawat yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya. Ya, banyak sekali, kata beliau, salawat-salawat yang dibuat-buat oleh orang-orang awam atau yang diucapkan oleh orang-orang awam, lalu disebut, dinamai dengan nama-nama yang tidak ada sama sekali, ya, dasarnya. Sebuah contoh, kata beliau, itu salawat Nariyah, di mana di situ disebutkan, ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya, ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dengan salawat yang sempurna, yang dengan Nabi Muhammad, ya, akan terlepaslah ikatan-ikatan alladhi tanhallu bil uqadu wa yatawatan fariju bihil kurabu, dan akan hilanglah berbagai macam kesulitan, ya, dan akan terhasilkanlah semua keinginan, dan akan terpenuhi semua kebutuhan yang dimintai dengannya, ya, apa namanya, air hujan dengan jumlah seluruh yang diketahui. Lalu kemudian ia membaca salawat Nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Dan katanya, ya, orang yang membaca salawat Nariyah ketika terjadi kesusahan, kesulitan, itu akan hilang kesulitan itu, dan nanti akan mendapatkan keselamatan, katanya. Sungguh, kata beliau, ini adalah merupakan kebodohan terhadap agama. Bahkan, ya, ini sama saja membuat-buat sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan padanya, ya, dasarnya. Terlebih di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan, bahkan lafaz-lafaz yang berbau kesyirikan, bahkan ia bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain ia membuat-buat salawat yang tidak ada asalnya sama sekali. Maka cobalah bandingkan antara mereka dengan para sahabat. Kalau para sahabat datang kepada Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana tata cara bersalawat, bagaimana redaksinya? Sementara mereka malah membuat-buat sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, ya, ilmunya. Bahkan mereka malah meninggalkan apa yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Padahal yang Rasul ajarkan tentu itu yang lebih mulia, itu yang lebih berkah dan lebih utama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitabu al-adhkar, babun fadlu al-dhikr والحث عليه. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الذكر والحث عليه وبيان ما يترتب على العناية به من أجور عظيمة وثواب جزيل، وأن الله سبحانه وتعالى حث على ذكره بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في قيامه وقعوده، في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في غناه وفقره، في صحته وسقمه، في علانيته وسره، يكون مكثرا من ذكر الله محافظا على ذكر الله سبحانه وتعالى ليفوز بما عده الله سبحانه وتعالى لعباده الذاكرين من الصفح والغفران والأجور العظيمة والثواب الجزيل في جنات النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في فضل الذكر والحث عليه نصوص كثيرة جدا وتنوعت في دلالاتها على فضله وبيان مكانته وعظيم أجره، ساق جملة منها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حثا على الذكر وترغيبا فيه وبيانا لفضله. Kemudian kita masuk kepada kitab dzikir dan beliau menyebutkan tentang keutamaan berzikir dan anjuran melakukannya, di mana beliau membawakan firman-firman Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada keutamaannya. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Allah juga berfirman, fadzkuruni adzkurkum, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Allah juga berfirman, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin, dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Allah juga berfirman, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah juga berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina Allah kathira wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan bahal dan pahala yang besar. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Bab ini, kata beliau, menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan berzikir, dan bahwasanya kita sangat dianjurkan sekali untuk berzikir. Juga menjelaskan apa yang akan diraih oleh seorang hamba dari banyak berzikir, yaitu pahala yang agung dan besar. Oleh karena itulah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menganjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika kita sedang berdiri ataupun sedang duduk, atau kita sedang dalam bepergian atau kita tidak bepergian, atau kita ya sedang kaya atau kita sedang miskin, atau kita sedang ya sendirian atau di hadapan orang-orang. Kita memperbanyak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita sukses mendapatkan dan meraih apa yang Allah sediakan, berupa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan maafnya, berupa pahala yang besar, demikian pula ya balasan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga, di mana surga itu tidak pernah terlihat oleh mata siapapun juga, dan tak pernah terdengar oleh telinga siapapun juga. Sungguh banyak, kata beliau, nas-nas yang menunjukkan kepada keutamaan berzikir kepada Allah dan betapa agung pahalanya, di mana sebagiannya di sini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya untuk menjelaskan bagaimana ketinggian derajat dan keutamaan yang besar dari orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بهذه الصيغة العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث كلمتان، هذا خبر مقدم مبتدأه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، والسر في تقديم الخبر تشويق السامع للمبتدأ حتى يشتاق. قال كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، فيشتاق السامع. ثم يأتيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقد اشتاق إلى ذلك شوقا عظيما بعد أن عرف عظيم فضله. وكفى شرفا وفضلا لهاتين الكلمتين أنهما حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله لعباده الذاكرين، وخفته مع اللسان في بيان قلة العمل مع كثرة الثواب، وثقلهما في الميزان لأن الثواب المترتب على هاتين الكلمتين ثواب عظيم جدا، فهما ثقيلتان في الميزان. والمسلم ينبغي أن يحافظ على هذا الذكر ونظائره من الأذكار المشروعة. وقوله سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، والتحميد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله جل في علاه. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang menganjurkan untuk kita berzikir kepada Allah dengan redaksi yang disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan di sini kalimatan, ya, ia adalah khobar yang didahulukan, di mana mubtadanya adalah Subhanallah wa bihamdi. Kenapa khobarnya didahulukan sebelum mubtada? Karena supaya ya pendengarnya itu merasa rindu ya untuk mendengar mubtadanya apa. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan di sini ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, maka pendengar akan merasa rindu, ingin mengetahui apa itu. Ya, sehingga ia pun tahu ya setelah itu betapa agung dan besarnya kalimat yang Rasulullah akan ajarkan setelah itu. Dan cukuplah, ia adalah kalimat yang agung, karena dua kalimat ini ternyata dicintai oleh Allah yang Rahman. Dan di situ disebut nama Allah Ar-Rahman, karena untuk menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang suka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkataannya bahwa itu adalah ringan di lisan, artinya ya ringan sekali untuk diamalkan, tapi pahalanya banyak sekali, ya besar sekali. Demikian pula berat ia di dalam timbangan, karena pahalanya memang sangat besar sekali. Maka dari itulah kata beliau, ya, kita selayaknya untuk menjaga zikir yang Rasul ajarkan di sini. Adapun makna Subhanallah wa bihamdih, di sini Rasulullah mengumpulkan antara tasbih dan tahmid. Di mana tasbih artinya yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahmid yaitu memuji Allah dengan menyanjungnya dengan sesuatu yang Allah berhak untuk dipuji dengannya. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه فضل هذه الكلمات الأربع، وأنها خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن، وأن لهن قدرا عظيما ومكانة عالية. وقد ورد في فضل هذه الكلمات نصوص كثيرة جدا تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وعظم ما يترتب على العناية بهن من الأجور العظيمة والخيرات المتوالية في الدنيا والآخرة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنهن أحب الكلام إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف إخبار من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الكلمات أحب إليه صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, itu lebih aku sukai daripada matahari terbit padanya." Hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat ini. Dan bahwasannya ia adalah merupakan sebaik-baiknya ucapan dan sebaik-baiknya zikir setelah Al-Quran. Dan bahwasannya ia memiliki keutamaan yang agung dan kedudukan yang besar, karena ditunjukkan pula oleh nas-nas yang banyak sekali yang menunjukkan akan keagungan kedudukan kalimat-kalimat ini, dan betapa banyak pahala yang akan diraih oleh seorang hamba dan kebaikan-kebaikan yang akan ia dapatkan dari mengucapkannya. Dan bahwasannya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, ya, Ahabul kalami ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan engkau tidak bermudarat untuk dari mana saja memulainya, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan disebutkan dalam hadis ini, ya, di mana Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwa kalimat-kalimat ini ternyata lebih beliau cintai daripada terbitnya matahari ini. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام 5 فضائل عظيمة لقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. ويستحب أن يبكر حتى يفوز بهذا الثواب من أول اليوم، مسارعة في الخير ومبادرة إليه وحرصا على هذا الثواب العظيم. ذكر 5 فضائل: الأولى أنه عدل 10 رقاب، أي عتق 10 رقاب، وتكتب له 100 حسنة، وتمحى عنه 100 سيئة، وتكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولهذا ينبغي أن يبادر إلى هذا من أول اليوم حتى يكون حرزا له من أول يومه. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، والمراد بعمل أكثر من أي من الأذكار الأخرى والأعمال الأخرى المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي كثرة. وهذا فيه دلالة على عظم الذكر وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. Dan darinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam seharinya ia ucapkan 100 kali, maka itu sama dengan memerdekakan 10 budak. Dan ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan. Dan ia akan menjadi pelindungnya dari untuknya dari syaitan pada hari itu, sehingga sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang mengamalkan yang lebih utama dari apa yang ia amalkan tersebut, kecuali seseorang yang beramal lebih dari itu. Lalu beliau bersabda, dan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ya, dalam sehari itu 100 kali, maka akan digugurkan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata beliau, Nabi SAW mengumpulkan 5 keutamaan dari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sangat disukai kita untuk bersegera melakukan itu. Ya, kenapa? Supaya kita sukses mendapatkan dan meraih pahala besar. Ya, di awal hari, sehingga pada waktu itu kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba padanya dan semangat untuk mendapatkan pahala tersebut. Adapun 5 keutamaan tersebut, yang pertama adalah bahwa bacaan ini sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, akan dituliskan 100 kebaikan. Yang ketiga, akan dihapuskan 100 keburukan. Yang keempat, itu akan menjadi pelindung untuknya dari syaitan, ya, sampai sore hari. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang mengamalkan yang lebih utama dari amalan tersebut, kecuali orang yang membaca atau beramal lebih dari itu. Artinya, yang membaca zikir-zikir yang lainnya, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam 100 kali dalam setiap harinya, maka akan digugurkan untuk dia dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan ini menunjukkan betapa agungnya pahala zikir tersebut, pahala zikir, dan betapa mulianya zikir itu. Wa as'alullaha al-'azim rabba al-'arsy al-'azim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik, dan kemudian Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengijabah doa. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas darsnya yang telah disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Abu Yahya yang telah menerjemahkan. Ada satu pertanyaan yang kami akan ajukan di penghujung acara kita, dari Ibu Marni di Jakarta Barat yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah menjawab syubhat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tentu selamat dengan bukti umatnya diperintahkan untuk bersalawat kepadanya? Mohon penjelasan dari Syekh, jazakallahu khairan. As-sa'ilah taqul, ya Syekh, kaifa nujibu hadhi syubah anna rajulan yaqul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaslam minan nar بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيب على هذا؟ هذا كلام من يجهل دين الله عز وجل ويجهل مكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويجهل معاني النصوص، وأيضا لديه جرأة خطيرة على من كان كذلك. والواجب في الكلام في هذا الباب أن يكون إما كلام بعلم أو سكوت بحلم، أما أن يخوض في الدين بهذه الطريقة فهذا خطر عظيم وجهل كبير، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن يصلوا ويسلموا عليه وأن يكثروا من ذلك فهذه رفعة درجات لنبينا الكريم الذي له أرفع الدرجات وأعلى المنازل في جنات النعيم، فإن أرفع مكانة وأعلى منزلة في الجنة إنما هي له صلى الله عليه وسلم وخاصة به دون غيره، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Beliau berkata menjawab bahwa ini perkataan orang bodoh terhadap agama Allah dan bodoh terhadap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bodoh terhadap makna-makna nas yang dan bahkan ia mempunyai keberanian yang sangat berbahaya ya, terhadap agama dia. Kewajiban dia ya adalah untuk berbicara dengan ilmu atau diam saja ya, daripada ia mengucapkan kata-kata yang bodoh yang bisa membahayakan agamanya. Adapun Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak bersalawat, ya, itu karena untuk lebih meningkatkan lagi derajat beliau. Ya, karena Nabi SAW ya, diberikan oleh Allah derajat yang paling tinggi. Di mana derajat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam surga adalah hanya kepada Rasulullah SAW tanpa yang lainnya. Maka salawat itu adalah tiada lain adalah, ya, apa namanya menunjukkan akan ketinggian derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan ya Sheikh. Natalu minkum ala ikhtitam ya fadl Sheikh. في ختام لقائنا هذا أدعو الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق والمعونة على كل خير، وإلى أن ألقاكم أيها الأخوة الكرام في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.